Seperti yang disebutkan oleh muallif bahwasanya orang-orang yang celaka mereka akan masuk neraka, dan orang-orang yang berbahagia yang bertakwa mereka akan masuk surga. Disebutkan dalam ayat فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيرُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. Maka ada orang-orang yang celaka, maka mereka berada di dalam neraka. Bagi mereka di dalamnya dengan suara rintihan karena kesakitan. خَالِدِينَ فِيهَا, mereka kekal di dalamnya. Mana jaman sama waktu walau selama masa atau selama masa langit dan bumi, illa masya'a Rabbu, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbu. Inna Rabbaka fa'alu lima yurid, sesungguhnya Rabbu mengerjakan atau melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa amal ladina su'idu fil jannah, maka ada pun orang-orang yang berbahagia, mereka berada di surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Madamat as-samawati wal ardh, selama adanya langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu, ataan ghairu majdud, sebuah pemberian yang tidak terputus. Maka apa yang disampaikan oleh mu'allif seperti apa yang disebutkan di dalam ayat yang dibacakan tadi. Dan ketahuilah bahwasanya kesuksesan yang hakiki adalah ketika seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Ini merupakan kesuksesan yang hakiki. Maka untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki ini, terkadang dia di dunia mengalami kefakiran, kesulitan hidup, atau terkadang mengalami kezaliman, tertindas. Walaupun terkadang juga dia mengalami kesuksesan dunia, tetapi yang zalim dan yang perkara yang enam biasa dan banyak terjadi adalah tadi adanya kesusahan untuk mendapatkan kesuksesan akhirat ini. Karena seperti bagaimana nanti akan kita baca, atau mungkin pernah kita baca tentang sifat surga dan neraka, yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah nanti kita akan bacakan, memerintahkan kepada malaikat untuk melihat surga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, bagaimana pendapatmu? Kemudian mengatakan, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang surga tersebut kecuali mereka ingin memasukinya, dan tidak ada satupun orang yang ingin tertinggal dari atau tidak mendapatkan surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rintangan-rintangan memasuki surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk melihatnya, rintangan-rintangan tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, bagaimana pendapatnya? Demi Allah, ketika aku melihat rintangan-rintangan tersebut, aku beranggapan tidak akan ada satupun yang masuk surga. Dan sebaliknya, ketika neraka juga, ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan kufatun nar lis syahawat wa kufatun jannah lil makarih. Dikelilingi neraka ini dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan syahwat. Banyak bentuknya syahwat. Syahwat dunia, syahwat kedudukan, Suhra. Bentuknya Suhra. Wa khufadil jannah bil makarih. Dan dikelilingi surga ini dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang seorang ini malas untuk mengerjakannya. Atau orang benci untuk melaksanakannya. Karena hal ini bertentangan dengan keinginannya. Bertentangan dengan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman zuhriha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhila al-jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang hakiki. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala mengiringi kesuksesan seseorang, yaitu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dengan kehidupan dunia. Karena kebanyakan manusia tertipu dengan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Amal hayatul dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia dengan segala isinya, dengan segala bentuknya, illa mata'ul ghurur, kecuali perhiasan yang menipu. Baik dunia ini berbentuk tadi harta berbentuk wanita, atau berbentuk syuhrah, ketenaran, kehormatan. Nah, ini disebut namanya ketika tidak disebut dia tidak ingin beramal. Banyak bentuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Amal hayatud dunya illa mata'u." Dan inilah yang makarih, yang dibenci, yang menghalangi kesuksesan seorang mendapatkan surga. Kita ambil contoh yang ringan di makari ini. Ketika seorang berinfak, maka dia tidak suka keuangannya atau uangnya ini yang dia capai kerja, kemudian dia infakkan untuk fisabilillah. Terlebih apabila keluarganya juga menghalangi, mendukung sifat bakhilnya. Sudah, maka dia tidak akan bisa berbuat kebaikan. Ini makari. Bentuk makanan. Dia hitung waktu kurang seorang. Tanya ke istrinya, "Oh iya, jangan aja lah, gak usah." Kita berbicara. Ini makanan. Sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Contoh lain seperti ta'awun, misalkan kerja bakti sampai seterusnya. Walaupun ya, kalau memang benar tidak mampu badannya, ya itu udur. Tetapi kadang kita ini membuat badan ini jadi capek. Badan itu saya jajal semuanya. Cuma semangatnya ini membuat dia capek. Semangatnya. Karena itu makari. seperti yang dibenci. Tapi kalau urusan dunia sudah capek ini, baru datang. Tapi ada orang yang mau transaksi misalkan, transaksi jual beli. Di mana misalkan? Ada tempatnya jauh misalkan di Jakarta. Ini transaksinya di Jakarta. Dikejar sama dia. Padahal udah baru shift apa? Shift malam berapa? Jam 3. Paginya dikejar. Apa? Ini duit nih. Tapi kalau tak nih, istirahat aja sampai sehari yang kerja. Nah, apalagi ada gerimisnya. Ada gerimisnya. Ini nanti konsepnya ini usul dari Ana ya. Konsepnya di Kerawang ini jangan libur otomatis libur, atau apa? Hujan otomatis libur. Dirubah. Tidak ada tinggal otomatis. Kalau misalnya sakit, misalnya udur, jadi hujan ini jangan jadi otomatis. Ya. Tetap saling. Jadi sudah yang punya mobil pakai mobilnya. Ya, kalau kerja hujan, biasa pakai motor, hujan, kalau mobil lah. Gitu kan? Kerja cari duit. Yang dunia ini akan dia tinggalkan. Yang pasti dia akan raih. Yang pasti dia akan dapatkan hasilnya itu akhirat, dia tinggalkan. Dia remehkan. Tapi yang cari duit itu buat keluarga subhat, ya. Berapa? Ya kalau seperti itu, antum juga sama untuk akhirat, ya. Untuk akhirat sama, minimalnya sama. Perjuangan antum untuk dunia misalkan, ya lo cuma perjuangan untuk akhirat, untuk anak-anak sekolah dan seterusnya. Ya sama juga ininya juga, taklimnya juga, ya. Untuk akhirat. Jadi kalau misalkan antum jujur seperti itu, ini untuk akhirat, ya sama juga perlakuannya sama. Seperti tadi, ketika kerja dia bisa pakai apa? Pakai jas hujan atau pakai mobil. Ya maka ketika ta'lim pun dia bisa, bahkan harus lebih bisa. Karena kalau ini jelas-jelas. Kalau ini jelas-jelas akhirat. Tapi kalau dunia, kerja, itu belum tentu. Murni masuk untuk akhirat. Bisa jadi dia dengan uang itu dipakai untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain kalau ini. Insya Allah. Kalau dia jadilah. Allah Ta'ala. Nah. Itulah yang disebut kufat bil makar. Dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci. Sampai malaikat ini tidak yakin ini ada yang masuk surga. Tidak yakin ada yang masuk surga. Ketika surga ini dikelilingi dengan perkara-perkara makar. Walaupun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari makhluk-makhluknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah di atas keimanan, di atas sunnah, di atas taat, ya, di atas ibadah. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bahwasanya surga dan neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya surga dan neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalilnya banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun baik di dalam Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam Al-Quran di antaranya adalah Wa'idzat lil muttaqin. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini Allah sediakan. Ucapan disediakan ini menunjukkan surga ini sudah tersedia. Surga ini sudah ada. Surga ini sudah ada. Seperti kita menjanjikan kepada anak, kalau kamu juara satu, ini sudah disediakan hadiahnya. Atau sudah disediakan uang untuk beli sepeda. Uangnya sudah ada, belum? Sudah. Kalau ketika disebutkan disediakan, berarti sudah ada. Sudah ada. Ini wa'idzatil muttaqin. Begitu dalam ayat lain, wa'idzatil ladzina amanu billahi wa rusulih. Disediakan surga tersebut bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu tentang neraka, wa'idzatil kafirin. Disediakan bagi orang-orang kafir. Begitu dalam ayat lain, inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahannam itu terus mengintai lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat kembali. Mengintai, sudah ada, sudah disediakan. Begitu dalam ayat lain tentang surga, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihatnya, melihat malaikat, nazlatan ukhra, pada pertama, pada kali yang lain, inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sidratil muntaha itu adalah ada surga, al-ma'wa. Begitu juga di dalam hadis Bara ibn Azib atau hadis Abdullah ibn Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati akan dibentangkan kepadanya tempat duduknya atau tempat tinggalnya bil ghadati wal 'ashi, pada setiap pagi dan sore. In kana min ahli al-jannah, apabila dia penghuni surga. Wa min ahli al-jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Wa in kana min ahli an-nar, dan apabila dia termasuk penghuni neraka. Wa min ahli an-nar, maka dia akan menjadi penghuni ahli neraka. Ditampakkan kepadanya apa yang ada di surga dan apa yang di neraka. Ketika di mana? Ketika dia mati di kubur. Yuqalu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempatmu. Hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah, sampai Allah akan membangkitkanmu pada hari kiamat. Dalam hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Di antaranya di sini, ketika seorang sudah mati, maka akan ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Dan sebaliknya, di neraka akan ditunjukkan kepadanya tempatnya di neraka. Wajahnya di neraka. Begitu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mundur, kemudian maju. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Kenapa engkau maju kemudian mundur? Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni ra'aitul jannah, sesungguhnya aku melihat surga. Watanawaltu unqudan, dan aku ingin mengambil satu unqud, satu apa? Ah, apa namanya? Ku apa? Anggur itu kalau satu ini apa namanya itu? Satu tangkai? Saruntui. Saruntui. Ya. Saruntui anggur gitu. Mau saya ambil dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah maju. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya. Kalau aku bisa mendapatkannya dan kalian memakannya dari unkut tersebut, dari anggur tersebut, maka kalian akan memakannya sampai dunia ini habis. Waraitu an-nar, dan aku melihat neraka. Alam ara manzaran kalyawm qad adwa, dan aku melihat neraka, dan aku tidak pernah melihat pemandangan detik ini yang lebih ngeri daripada pemandangan neraka. Waraitu aktsara ahlihi ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Qalu bima? Para sahabat bertanya, kenapa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala bi kufrihin, karena kekufuran mereka. Ila dikatakan kembali, ditanya kembali kepada Rasulullah, ayat kurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala Rasulullah SAW menjawab, yakfurna al-ashira, mereka mengkufuri suaminya. Yakfurna al-ihsan, mereka mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna azharatul lahu, andaikan engkau berbuat baik kepada salah satunya sepanjang hidup, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat pada dirimu ada sesuatu yang menjengkelkan, ada sesuatu yang tidak disukai. Qala ma ra'aitu khairan qat, perempuan ini aku tidak melihat kebaikan padamu sedikit pun. Yang disebut ya kurnal asyir, mengkuburi suami. Maka hati-hati wahai para ummahat, ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis yang tadi, yang seorang dikubur kemudian melihat tempatnya di surga, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aymu alladhi nafsi bi yadihi, dan demi jiwaku berada di tangannya. Law ra'aytum ma ra'aytu, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila wa bakaytum katira." Sungguh kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan banyak menangis. Qalu, mereka para sahabat bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat wahai Rasulullah?" Qala ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat neraka, aku melihat surga dan neraka. Begitu dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta dari hadis Ka'ab bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nismatul mu'min khairun ta'allaqu fi shajaril jannah hatta yuraji'uha Allah, hatta hatta yurji'ahu ila jasadihi yawmal qiyamah. Sesungguhnya ruh seorang muslim itu berterbangan dan bergantungan di pohon-pohon surga sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat. Begitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril ke surga. Faqala idhhab fanzur ilaiha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pergilah kamu dan lihatlah surga tersebut. Wa ila ma a'adtu li ahliha fiha, dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Padahal apa nazara ilaiha wa ila ma a'adallahu li ahliha fiha. Kemudian dia pergi dan melihat surga dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk penghuninya di dalamnya. Qala apa qala? Kemudian dia kembali dan mengatakan wa izzatuka, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun melihat atau tidak ada seorang pun mendengar tentang surga illa dakhala, kecuali dia menginginkan, kecuali dia masuk surga. Fa amara bil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga. Fa hufat bil makari, kemudian dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, irji'a tanzur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha, kembalilah dan lihatlah surga dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Qala fa nazara ilaiha, kemudian Jibril itu melihatnya. Tsumma raja'a fa qala, kemudian dia kembali dan mengatakan wa izzatuka, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu, sungguh aku sangat khawatir, alla yadkhulaha ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk surga. Khawatir karena saking surga ini kufrat bil makari, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci, seperti yang tadi disebutkan contoh yang konkretnya di hadapan kita. Begitu beratnya ketika kita melangkahkan kaki untuk beramal, untuk bersedekah, untuk taklim, padahal ketika untuk urusan dunia, ketika capek pun dia berjuang. Hal ini karena bil makari, hufat bil makari, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci. Sampai-sampai Jibril mengatakan tadi, kalau kasih itu sungguh aku sangat khawatir, tidak ada yang bisa masuk surga satupun. Allah summa arsalahu ila an-nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka, mengutus Jibril ke neraka. Wa qala idza fanzur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha, pergilah dan lihatlah neraka dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Qala fa nazara ilaiha, kemudian Jibril pun melihatnya. Fa idza hiya yarkubu ba'daha ba'da, tiba kemudian dia melihat neraka tersebut, maka di situ bertumpuk azab di atas azab. Tsumma raja'a, kemudian dia kembali. Faqala, dia mengatakan wa izzatuka, demi kemuliaanmu, la yadkhuluha ahadun sami'a biha, tidak akan ada yang masuk seorang pun yang mendengar tentang neraka. Dia sampai memastikan seperti itu, ketika orang mendengar neraka, tidak ada yang masuk. Karena saking takutnya, saking takutnya apa yang ada di neraka. Fa'amarabi apa kufat di syahwat, maka diperintahkan, maka neraka tersebut dikelilingi dengan perkara syahwat. Maka kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada, memerintahkan kepada Jibril, "Izhab fanzur ila ma a'adtu li ahliha fiha." Lihatlah neraka tersebut dan lihatlah pula apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya. Fadhaha fanzara ilaiha, kemudian dia pergi dan melihat kepadanya. Neraka faraja'a faqala, kemudian dia kembali dan mengatakan, wa izzatuka, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha, sungguh aku sangat khawatir tidak ada satupun yang selamat kecuali dia akan terjerumus atau masuk ke neraka tersebut. Nah, padahal tadi di awal disebutkan ketika apa, ketika seorang ini mendengar tentang cerita neraka, tidak ada seorang pun yang akan masuk, sudah berazam tidak mau masuk. Kita juga dikepukat di syahwat, dikelilingi dengan perkara-perkara yang syahwat, perkara-perkara yang disukai oleh syahwat, maka apa? Maka banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang. Dari dalil tersebut menunjukkan bahwasannya surga dan neraka ini sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan berikutnya, bahwasannya surga dan neraka ini kekal. Surga dan neraka ini kekal. Surga dan neraka ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk kekekalan. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ada 8 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk kekekalan. Disebutkan dalam oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah syair, "Tamaniyatun hukmul baqa'i ummuha." Ada 8 perkara yang hukum kekal kepadanya, atau kepada 8 perkara tersebut. Minal khalqi, dari makhluk ini, wal baquna fi hayyizil adam, yaitu mereka kekal. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Fi al-arsyu wal kursiyu wan nar wal jannati, yaitu yang pertama arsy, kemudian kursi, wan nar wal jannati, neraka dan surga. Wa ajbun, ajbun ini adalah tulang ekor manusia, yang itu merupakan benih nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk atau menjadikan manusia kembali nanti di akhirat. Yang tersisa itu ajbun. Wa arwahun, kemudian arwah. Kadzalikal lauhu wal qalam, begitu juga al-lauh, yaitu lauhul mahfuz. Wal qalamu, dan qalam, al-qalam, pena. Jadi yang menulis takdir Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfuz. Yang kedua di antara yang kekal itu adalah surga dan neraka. Dan dalilnya banyak, di antaranya khalidina fiha abada, seperti tadi di awal juga disebutkan, khalidina fiha abada. Maka kekal di dalam, di dalam surga dan juga di dalam neraka. Juga dalam ayat lain, wahum wa ma hum minha mukhrajin, dan tidaklah mereka bisa keluar dari neraka. Juga dalam ayat lain, la maqtu'atu wa la mamnu'ah, tidak terputus kenikmatannya di surga itu, wa la mamnu'ah, dan tidak juga tercegah. Begitu dalam ayat lain, la yadukuna fiha al-maut illa mautatul ula, mereka tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia. Setelah itu tidak ada kematian lagi. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza sar ahlul jannah ila al-jannah wa ahlun nar ila an-nar." Ketika penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk neraka, di abil maut, maka didatangkan kematian. Hatta yuz'al di abil maut, dijadikan apa? Didatangkan kematian. Dalam riwayat lain, ada suratul habs, yaitu seperti bentuk seperti bentuk kambing atau domba. Atau yuj'alu bainal jannati wan nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya antara surga dan neraka. Summa yuzbahu, kemudian disembelih kematian ini. Summa yunadi, kemudian diserukan kepada manusia yang sekelilingnya, ya ahlul jannah la maut, wahai penghuni surga, tidak ada kematian. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la maut, tidak ada kematian. Wa yazdadu ahlul jannah farhan ila farahi ila farahihim, maka bertambahlah bagi penghuni surga kesenangan di atas kesenangan mereka. Wa yazdadu ahlan nar hazanan ila hazanihim, dan bertambahlah kepada penghuni neraka kesedihan di atas kesedihan mereka. Sudah tidak ada kematian. Kemudian di sini ada perkataan Al-Imam atau Al-Syeikh Nasruddin Albani. Berkaitan tentang neraka. Para ulama sepakat tentang kekalnya surga. Adapun tentang kekalnya neraka, terjadi khilaf di antara ulama ahli sunnah. Terjadi khilaf di antara ulama ahli sunnah, walaupun sebagian yang lain menganggap sebenarnya tidak ada khilaf, seperti sebagaimana akan kita jelaskan. Berkata Syekh Albani membantah pendapat yang mengatakan bahwasannya neraka ini tidak panas, atau neraka ini tidak kekal, panas, hilang, hancur. Beliau mengatakan, lam yathbut qawlu bi fana'in nar an ahadin min as-salaf. Tidaklah sahih ucapan tentang fana'in nar dari seorang pun dari salaf. Wa innama hiya atharun wahiyatun, hanya saja yang ada itu asar-asar yang wahin. Yang wahin itu dhaif sekali. La taqumu biha hujjah, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Wa ba'du ahadithihi mawdu'ah, dan sebagian hadis-hadis yang berkaitan tentang, yang menjelaskan tentang apa? Tidak kekalnya atau fananya neraka, mawdu'atun, palsu. Walau sahih, walaupun sahih, ada yang sahih. katakan asar dari salaf, ya, asar dari salaf. Lam tadullu ala fana'il maz'um, tidak menunjukkan kefanaan neraka seperti yang disangkakan, ya, seperti yang disangkakan oleh para ahli bid'ah. Wa innama ala baqa'in nar, akan tetapi ini menunjukkan tentang kekalnya neraka, wa khurujil muwahhidina minha, dan keluarnya orang-orang muwahhid darinya. Seperti yang akan kita jelaskan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Abil'iz dalam syarah Ibn Abil'iz dalam syarah Fahawi, beliau mengatakan diantara yang mengatakan bahwasanya neraka ini panas, kalau surga jelas sepakat kekal. Ada yang mengatakan tentang panasnya neraka, diantaranya adalah Umar bin Khattab. Akan tetapi asar ini dhaif. Kemudian Ibn Mas'ud begitu juga sama, asarnya dhaif. Adapun dari Abu Hurairah, ini sahih. Tetapi berkata perawi yang merawikan dari apa? Asar dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ubaidullah. Beliau mengatakan kana ashabuna yaqulun, yakni bihil muwahhidun. Disebutkan ya, disebutkan dalam asar yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Ruhaya atau Ruhawai dalam mengatakan haddatsana Ubaidullah, haddatsana Abi, haddatsana Syu'bah an Yahya bin Ayyub an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ana bil ladzi la aqul, tidaklah aku kecuali sungguh aku akan mengatakan innahu sayati ala jahannam, sesungguhnya akan datang kepada jahannam yawma la yabqa fiha ahadun, satu hari yang tidak ada seorang pun di situ. Wa qara qawlahu, dan dia mengatakan firman Allah taala tammal ladina shaqu bil qabil nar, maka adapun orang-orang celaka mereka ada dalam neraka, lahum fiha zafiru wa shahih, mereka di dalamnya merintih kesakitan. Khalidina fiha, sampai akhir seperti yang disebutkan tadi, khalidina fiha, mereka selamanya di dalamnya. Kemudian illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb. Berkata Ubaidullah kana ashabuna yaqulun, maka dan sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama, mereka mengatakan yakni bil muwahhidin, yang dimaksud di sini adalah al muwahhidin. Yang dimaksud oleh siapa? Abu Hurairah itu adalah muwahhidin. Karena muwahhidin itu suatu waktu akan diangkat dari neraka jahannam. Akan diangkat. Dan itu tidak akan tersisa di situ. Di neraka muwahhidin. Neraka orang-orang muwahhidin. Adapun bagi orang-orang kafir, maka akan selama-lamanya kekal mereka di dalamnya. Di antaranya ada dalil labisina fiha ahqaba, mereka akan tetap di dalamnya selama-lamanya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang atau bahwasanya neraka ini kekal. Di antaranya dalam Al-Quran sebutkan walahum azabun muqim, dan bagi mereka, bagi orang-orang kafir, azabun muqim, azab yang kekal. Di antaranya lagi, wa mahum minha bimukhrajin, maka mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Wa mahum bikharijin minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Begitu juga disebutkan dalam ayat lain, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalida al-jamalu fi sammi al-khiyab. Mereka sama sekali tidak akan masuk surga hatta yalida al-jamalu fi sammi al-khiyab, sampai unta ini masuk ke lubang jarum. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masih banyak ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya neraka ini. Kemudian hal ini telah disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau mengatakan neraka ini panas, tidak kekal. Akan tetapi disebutkan atau dijelaskan di dalam Majmu'ul Fatawa, ucapan dari Syekhul Islam yang bertentangan dengan perkara yang tersebar, yang seperti disebutkan oleh Syekh Mukmil dalam kitab Tuhfatul Mujib. Beliau mengatakan mudah-mudahan beliau ini rujuk dari perkara tadi, dari ucapannya ini. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 18 dan shofha atau halaman 307, ketika ada pertanyaan kepada Syekhul Islam tentang 7 perkara yang kekal, kemudian disebutkan neraka dan penghuninya, Lauhul Mahfuz, kolam, kemudian kursi dan arus dan seterusnya, kemudian beliau menjawab, beliau menjawab, qad tafaqqat salaful ummah wa immatuha wa sa'iru ahli sunnah wal jamaah ala anna min al makhluqati ma la ya'dum wa la yafna bil kulliyah kal jannatu wan nar. Sungguh para ulama telah sepakat, ulama salaf telah sepakat, dan para a'immahnya dan seluruh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ada di antara makhluk-makhluk itu yang dia ini tidak akan hilang dan tidak akan fana secara menyeluruh, seperti surga dan neraka. Seperti surga dan neraka. Ini ucapan beliau ketika menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang apakah benar tentang neraka, surga, dan seterusnya, perkara-perkara yang kekal atau makhluk-makhluk yang enggak. Maka beliau menjawab seperti itu. Di dalam jawaban ini menunjukkan bahwasanya beliau ini sudah rujuk dari ucapannya. Walaupun sebagaimana dijelaskan tadi, andaikan pendapatnya ini sahih dan beliau tidak rujuk, maka para ulama menjelaskan maksudnya adalah neraka al-muwahhidin. Neraka al-muwahhidin ini, neraka para muwahhid ini tidak kekal, karena penghuninya nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat penghuninya setelah habis dosa. Ini tidak ada penghuninya lagi di neraka muwahhidin. Walaupun yang sahih adalah tadi, neraka dan surga adalah neraka dan surga adalah yang berpendapat bahwasanya neraka itu tidak kekal atau panas, ini adalah pendapat yang salah. Pendapat yang salah menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa perkara yang berkaitan tentang surga dan neraka. InsyaAllah kita lanjutkan ke kita berikutnya ke Al-Fariqul Jannah.